tak guna ku merayu. Jika orang tak sudi, hanya menambah pilu. Di dalam hati lebih baik aku pergi, daripada ku dihina dengan kata-kata. Ku sedar diriku tak sepadan denganmu. Aku sekadar teman waktu kau memerlukan. Dan bila kau dah bosan, lalu aku kau singkirkan dengan tiba-tiba. Teruskan hidup ini walaupun dirimu ada di sisi. Akan ku teruskan perjalanan walaupun amat pedih, terpaksalah ku hadapi. Jangan lagi kau bertanya tentang diri. Biarlah ku menyepi. Susah payah sendiri, air mata menemani sepanjang malam sepi. Apa guna ku merindu jika orang tak peduli pada diriku lagi. Apa guna mengharap kasih orang, sedangkan orang tak sudi lagi. Akan ku teruskan perjalanan walaupun amat pedih, terpaksalah ku hadapi. Jangan lagi kau bertanya tentang diriku ini. Biarlah ku menyepi. Panjang malam sepi. Apa guna ku merindu jika orang tak peduli pada diriku lagi. Ku berdoa pada Tuhan agar jiwa ini tenang setelah kau.